Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdi qalbi bijahin nabi wa sahbihul ali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba yuktab abadil abidin daharat dahirin amma ba'du. Qala al-musannif al-Syeikh Ibrahim al-Laqqani rahimahullah ta'ala rahmatul abrar wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darin amin. Al-mabhas al-thani hukumul irsal wa raddu syabhil mubtadi'ah fi wujubi. Hukum pengutusan Rasul dan menjawab beberapa syubhat ahli bid'ah yang mengatakan wajibnya Allah mengutus Rasul. Berarti dari judul kita sudah tahu ya, bahwasanya Allah itu tidak berhak mengutus Rasul. Paham? Langsung saja, nomor satu. Hal yajibu ala Allah ta'ala irsalur rusli alaihimussalam. Apakah wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu mengutus para rasul? Wajib gak bagi Allah mengutus para rasul? Jawabannya adalah la, tidak. Kenapa? Kok gak wajib bagi Allah mengutus para rasul? Karena fal ijab la yaliku bimartabatil uluhiyah al-hakimah. Karena wajib itu tidak layak untuk martabat kedudukan al-uluhiyah, ketuhanan yang maha bijaksana. Masa Tuhan diwajibkan? Kan enggak. Dan kita semua sama mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana. Sehingga apapun yang Allah lakukan, apapun yang Allah perintahkan pasti mengandung hikmah. Lalu apa hukumnya kalau Allah tidak wajib mengutus para rasul? Bal huwa jaizun fi haqqihi. Tetapi hukum mengutus para rasul itu adalah jaiz di dalam haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah mau mengutus rasul boleh, Allah mau tidak mengutus rasul pun tidak mengapa. Hukumnya jaiz. Fa in arsala, maka jika Allah Subhanahu wa taala mengutus, bahwa ainu fadlihi wa rahmatihi. Ya. Maka itulah sisi keutamaan, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya Allah. Jika Allah utus, maka itu tanda Allah sayang kepada kita. Fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, dan jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus, fahuwa mahdhu adlihi wa hikmatihi. Maka itulah titik keadilan Allah Subhanahu wa taala dan hikmah dari Allah. Ya. Adil ya mungkin. Kenapa bisa dikatakan adil? Ya, kalau dikatakan adil mungkin ya. Biar sama-sama. Malaikat pun tidak ada rasulnya, jin juga tidak ada rasulnya. Ingat, berarti manusia sama-sama tidak punya rasul. Sebagaimana yang sudah dibahas, tidak ada utusan, tidak ada rasul dari golongan jin maupun malaikat. Dan tentunya ada hikmahnya. Seandainya tidak Allah utus rasul dari golongan manusia. Subhanallah. Tapi Allah utus enggak? Hah? Allah utus rasul. Yang kita kenal ada 313. Nanti akan disebutkan mungkin. Hah? Jumlah para rasul, jumlah nabi ada berapa? Dan yang terpenting, Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jaiz. Allah mau ngutus Nabi Muhammad ya jaiz. Mau ngutus silahkan, tidak ngutus ya kita enggak bisa protes. Paham? Seandainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah ainu fadlihi wa rahmati. Fadilah dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum? Ya. Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jaiz bagi Allah. Allah mau jadikan ente umat Nabi Muhammad, alhamdulillah. Allah jadikan ente umat Nabi terdahulu, itu hak Allah. Iya enggak? Misal Allah cabut ente balik ke masa lalu, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Allah jadikan nanti umatnya nabimu, Nabi Musa. Nanti tidak boleh protes. Paham? Itu haknya Allah. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah jadikan ini Habib, keturunan Nabi, ini Nabi. Ente yang Allah Subhanahu wa taala belum jadikan keturunan Nabi, ente enggak boleh protes. Itu jaiz bagi Allah. Kenapa? Bukan anak aja yang jadi golongan habaib. Iya enggak? Kenapa anak dijadiin Bugis? Kenapa dia jadi Madur? Ente enggak usah protes. Itu ada hikmahnya. Paham? Malah lebih enak masuk surga kalian daripada mereka ini. Kalian cukup muhibin sama mereka, selesai. Iya enggak? Cukup muhibin sama mereka, selesai. Mereka dimuhibin kan harus nata hati biar enggak sombong. Paham? Berat, dua kali lipat tugasnya. Syukur-syukur kita dijadiin manusia kan, daripada dijadiin kera. Nah, itu semuanya ada hikmah dan sisi adil dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh protes. Kita enggak boleh protes. Ketika kita protes, kenapa? Kenapa? Kenapa? Makanya ada ulama mengatakan kalimat laula itu minasyai syaitan. Seandainya itu dari syaitan. Karena takutnya seperti ini. Seandainya aku ini habaib, seandainya aku ini orang kaya, seandainya aku ini berwajah rupawan, seandainya aku ini ganteng, ya, seandainya aku ini ke Alahgob, ke Hauto, pasti anda enggak kesini ya, dia udah menjelekkan pondok ini udah, ya enggak. Seandainya aku ganteng, berarti dia sudah menjelekkan ciptaan Allah, dia udah enggak terima dengan takdir Allah. Paham? Seandainya anak ini golongan sahabat, berarti dia sudah menolak takdir Allah. Laula itu sudah minas syaitan. Qala Nazim, Nazim berkata, "Wa minhu irsalu jami'ir rusuli fala wujuba bal bi mahdhil fadli." Wa minhu irsalu jami'ir rusuli, minhu tergantung kepada sebelum syair ini ya. Muta'alliqun ma qablahu. Irsal mengutus jami'ir rusuli. Mengutus semua rasul. Berarti ini kembali ke sifat jaiz begitu. Fala wujuba, maka tidak wajib bagi Allah mengutus rasul tersebut, bal bi mahdhil fadli, tetapi dari mengutus rasul itu adalah betul-betul fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya Allah kepada kita. Mad dalil ala annal irsal jaizun la wajib? Apa dalil bahwasanya mengutus para rasul itu jaiz, tidak wajib? Apa dalilnya? Al-adillah fi dzalika katsiratun. Dalil-dalil yang menunjukkan atas hal tersebut banyak. Minha di antaranya al-awwal yang pertama. Qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laqad bannallahu 'alal mu'minina itba'atha fihim rasulan min anfusihim." Sungguh telah Allah berikan karunia kepada orang-orang yang beriman, itba'atha fihim, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala utus di antara mereka, di antara manusia tersebut, rasulan, seorang rasul, min anfusihim, dari golongan mereka. Surah apa itu? Surah Ali Imran ayat 164. Wa qauluhu, dan firman Allah yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus kamu illa melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Paham? Nah, ini dalilnya. Apa dalilnya? Falau kana wajiban alaih, seandainya mengutus rasul itu wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, lam yamtan nabi. Untuk Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan karunia. Paham? Nah. Seandainya lam yumtan nabihi, maka tidak akan dikarunia. Kan karunia, tahu karunia? Karunia itu hadiah. Karunia itu bahasa lainnya hadiah. Kalau seandainya wajib, Allah enggak pakai kalimat laqad manna. Pasti wajah ya, atau tidak ada ayat ini. Paham? Jelas. Kan hadiah. Nah, mau ngasih ini ke ente. Ya hak ana. Enggak ngasih, ente jangan marah. Pelit Habib Ali ini. Barang baru ya, baru lihat. Coba kasih ke ana. paham? Ya hak ana dong, ana mau ngasih. Alhamdulillah, ndak ngasih ente ndak usah protes. Apa ente marah ana ndak ngasih HP ana, tas ana anu? Marah ente? Kada marah. Kenapa? Hak ana kan? Paham? Kalau wajib lain lagi. Pasti tidak pakai karuni. Ya harus ana wajib seperti ilmu. Ilmu ini ana wajib ngasih. Bukan hadiah. Ilmu bukan hadiah. Ya memang wajib. Paham? Agak bingung dalil kedua. Qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nih. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ini doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, surah apa itu? Surah Al-Baqarah ayat 119. Ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ba'ats fihim, dan utuslah di antara keturunanku itu, di antara mereka itu rasulan, seorang rasul minhum, dari golongan mereka. Utus, minta diutus. Jadi doa Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum, ya Allah, utuslah seorang rasul dari golongan mereka. Falau kana wajiban, seandainya mengutus rasul itu wajib, lama sa'alahu Ibrahim alaihissalam. Tentu Nabi Ibrahim tidak akan meminta. Ya enggak, kan sudah wajib kok. Paham? Seandainya mengutus rasul itu hukumnya wajib, maka Nabi Ibrahim tidak mungkin meminta. Paham enggak? Tapi karena hukumnya jais meminta. Ente enggak perlu minta, ana diajarkan tauhid. Beb, ajarkan tauhid, Beb. Enggak perlu minta karena wah, wajib. Ada pernah minta, Beb, ajarkan ilmu tauhid, Beb. Setiap hari Senin jam 8, setengah 8 sampai jam 9. Iya enggak? Ada ente minta kayak gitu. Kenapa? Karena memang wajib kan? Setiap hari Senin pagi ana ngajar tau. Ente enggak minta. Tapi kalau enggak wajib, ente pasti minta. Seperti pelajaran selain tauhid. Apa? Siro. Ana enggak wajib mengajarkan kalian siro. Karena bukan pelajaran ah, ana. Tapi ente minta kan, Beb, ajarkan ana siro. Ajarkan ana baca kitab, paham? Ente minta kepada ah, ana. Tapi kalau kayak tauhid, kelas sebelah ajar sorob, enggak perlu minta karena ana wah wajib mengajar. Paham enggak? Ah, ini. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul itu wajib, tentu Nabi Ibrahim enggak minta. Tapi karena Nabi Ibrahim tahu mengutus rasul itu hukumnya jais, maka Nabi Ibrahim meminta. Faham? Jelas. Dalil ketiga. Ya. Laukana wajiban. Seandainya mengutus rasul itu adalah wajib, lam yakhlu zamanun min nabiyyin. Maka setiap zaman itu tidak akan pernah sepi dari nabi. Selalu ada nabi. Mungkin sampai sekarang pun harus ada nabi. Seandainya wajib. Nah, ini yang harus ente kasih tahu kepada orang yang ngaku-ngaku nabi itu. Paham enggak? Yang ngaku nabi itu harus sadar. Anak rasul baru-baru ini kan kejadian di Makassar, perempuan ngaku nabi. Datang ke KUA, tahu ente? KUA Makassar. Ditanya, "Apa bukti ente jadi nabi?" "Ini bukti saya jadi nabi." Foto dia. Paham? Foto, enggak tahu apa isi fotonya. Pokoknya dia nunjukin foto. Jadi foto itu sudah menjadi mukjizat dia. Mukjizat berupa foto. Dapat ilhamnya di mana? Dapat ilhamnya waktu nyuci. Nyuci baju dapat ilham. Diangkat jadi nabi. Perempuan jadi nabi. Padahal selama ini kita ketahui tidak ada perempuan jadi nabi. Nabi enggak ada dari golongan perempuan. Kok bisa, Beb? Karena kita ketahui perempuan itu fisiknya di bawah laki-laki. Paham? Dan bukan perempuan itu bukan di lapangan. Perempuan bukan kerjanya di lapangan. Ini ada yang aku nabi perempuan di Makassar. Harus ngaji dulu dia Minhatul Hamid. Li'anna tarkal wajib, karena meninggalkan perkara yang wajib, mustahilun 'ala Allah. Mustahil bagi Allah. Faham? Jadi meninggalkan wajib bagi Allah itu mustahil. Seandainya mengutus para rasul itu hukumnya wajib, maka setiap zaman tidak mungkin sepi dari nabi. Harus ada nabi. Kenapa? Karena meninggalkan yang wajib mustahil bagi Allah. Ada berapa sifat wajib bagi Allah? 20. Apa mungkin Allah meninggalkan satu saja dari sifat 20 yang wajib itu? Kan enggak? wujud idam bako mukhalafatun hawadith. Mukhalafatun hawadith ditinggal sama Allah, bisa? Tidak mungkin, faham? Tidak, Allah wujud, Allah tinggalkan wujud, masa ada? Kan tidak mungkin, mustahil. Allah tidak mungkin meninggalkan perkara yang wajib. Wa qaddalat al-ayat ala wujudi zamanil fatrah wa uluhi minan nubuwa. Dan sungguh ayat-ayat sudah menunjukkan atas adanya zaman fatrah. Wa uluhi minan nubuwa wa athariha. Dan sepinya zaman tersebut daripada kenubuatan dan jejak-jejak Rasul. Apa buktinya, Beb? Ada zaman yang tidak ada nabinya, zaman fatrah. Itu zaman fatrah. Zaman fatrah itu zaman yang Allah tidak utus Rasul di zaman tersebut. Fase kosong. Dari semenjak Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman terdahulu itu apa? Setiap nabi itu hanya diutus untuk kaumnya masing-masing. Paham? Setiap nabi itu hanya diutus untuk kaumnya masing-masing. Jadi kalau orang Arab ya nabinya harus dari golongan Arab. Madura ya harus dari golongan Madura dulu. Kenapa? Jadi kan Nabi Ibrahim punya dua anak, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ismail kakaknya, pahamin? Dari keturunan Nabi Ismail kan lahirlah bangsa Arab. Dari keturunan Nabi Ishak lahirlah Bani Israel. Bani Israel itu dari keturunan Nabi Yakub. Paham? Ishak punya anak namanya Yakub. Nah, dari anaknya Yakub itu Bani Israel semua sudah. Nah, yang paling banyak nabi itu golongannya Bani Israel, bukan orang Arab. Setelah Nabi Ismail, tidak ada nabi sampai Nabi Muhammad. Kenapa? Itulah keistimewaannya. Karena Bani Israel ini cengkalnya luar biasa. Ya, keras kepalanya itu betul-betul luar biasa. Itu Bani Israel. Beda sama orang Arab. Orang Arab sampai generasi kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka masih tetap berpegang teguh dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihis salam. Paham ini? Masih dijaga. Masih dijaga ajarannya. Kalau Bani Israel kan tidak. Begitu Nabi Musa meninggal, padahal Nabi Harun masih ada, langsung merekanya hancur lagi, rusaklah. Begitu Nabi Zakaria aja dibunuh, ya kan? Nabi Yahya aja digergaji. Bunuh, betul-betul luar biasa Bani Israel cengkalan. Sehingga terbukti kenapa Nabi Muhammad SAW diutus untuk Nabi akhir zaman, karena terbukti dari orang Arab ini mereka sukses mendidik. Buktinya ketika Nabi Ismail mendidik anak cucunya sampai generasi kakeknya, ayahnya Rasulullah SAW, mereka tetap berpegang teguh dengan ajaran Nabi Ibrahim. Sehingga Allah utuslah Nabi Muhammad SAW dari golongan bangsa Arab, karena Nabi Muhammad menjadi nabi terbukti kan, sampai sekarang alhamdulillah kurang lebih 14 abad berlalu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih terjaga. Fahamin deh, masih terjaga. Walaupun banyak yang maksiat ini itu, tapi tetap ajarannya masih terjaga, ya, tersimpan. Ajaran terdahulu tidak ada lagi. Bani Israel tidak ada, tidak bisa kita temuin. Coba nanti cari fikih 4 madhab Bani Israel. Tidak ada. Paham? Tidak ada. Perdebatan ulama ilmu itu di antara Bani Israel tidak ada. Yang ada perang. Ya. Kembali ke kitab. Nah itu. Adanya zaman fatrah. Adanya zaman sepi daripada nubuwah. Qaulihi ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ahlul kitab. Wahai ahlul kitab. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Telah datang kepada kalian utusan kami yang akan menjelaskan kepada kalian ala fatratin minar rusul, dari zaman fatrah sepi tidak diutusnya rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa saraha ta'ala bi khatmin nubuwah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensorehkan, telah menjelaskan, menstempel adanya khatam, penutup para nabi. Maka na Muhammadun aba ahadim minkum aba ahadim min rijalikum. Bukanlah Nabi Muhammad itu adalah ayah dari seseorang dari rijalikum, di antara kali dan bukan. Walakin Rasulullah, ang tapi beliau itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Wa khataman nabi, dan penutup para nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Seandainya mengutus para rasul itu hukumnya wajib, ya begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, harusnya ada nabi lagi. Iya enggak? Entah nabi dari sahabat, dari golongan tabiin harus ada nabi. Sampai sekarang harus ada nabi. Paham? Setiap zaman harus ada nabi. Tetapi kenapa setelah Nabi Muhammad wafat tidak ada nabi? Karena Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir. Maka karena Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya mengutus para rasul itu hukumnya jaiz, tidak wajib. Paham? Kalau wajib sampai sekarang harus ada nabi. Jelas enggak? Apalagi sekarang zaman udah rusak betul udah. Orang udah ya apa? Dengan syariat Islam sudah kurang peduli, ya kan? Paham ini? Nomor 3. Alaysa salahun nau al-insani alal umum la yatimu illa binizam ilahiyin wa bibi'thati rasulin. Ya. Kalau begitu, bukankah salahun nau al-insani alal umum bagusnya, baiknya nau pekerjaan manusia alal umum secara umum la yatimu tidak akan sempurna illa melainkan binizamin ilahiyin dengan undang-undang atau aturan ilahiyin dari Allah Subhanahu wa taala wa bibi'tati rasulin dan diutusnya rasul. Jadi gini, loh, kalau mengutus rasul itu hukumnya jaiz bukan wajib, bukankah solahunno memperhatikan pekerjaan macam perbuatan manusia itu tidak akan sempurna kecuali dengan hukum Allah, kecuali dengan diutusnya rasul. Iya enggak? Kenapa enggak Allah utus aja rasul ketika nizamnya sudah rusak? Kenapa Allah tidak aja utus nabi ketika dunia sudah hancur? Kenapa tidak Allah utus rasul nabi ketika dunia sudah rusak, syariat Nabi Muhammad ditinggal? Paham? Bala, iya betul. Manusia itu tidak akan sholah, tidak akan benar, no insan itu tidak akan sholah kecuali dengan nizam ilahi dan juga diutusnya rasul. Betul. Tapi walakin la yajibu alaihi ta'ala, tetapi tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa taala mura'atus sholah, memperhatikan sholah, kemaslahatan. Tidak wajib bagi Allah. Ya. Wakat abtalna, dan telah kita batalkan fima sabab, atas pelajaran yang barusan kita bahas, wujubus salah wal aslah ala Allah. Wujubus salah, wajibnya salah yang maslahat, wal aslah, dan yang lebih maslahat bagi Allah Subhanahu wa taala. Al mabni ala qaidatin batilah, yang dibangun atas kaidah yang batil. Jadi kalau ada as-salah sama aslah, sholat itu perkara yang baik, aslah yang lebih bagus lagi, yang lebih harus didahulukan. Mana yang harus didahulukan? Aslah dulu. Allah Subhanahu wa taala wajib bagi, misalnya nih, misal hook Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul itu wajib. Misal, enggak jaiz. Kan ada 3 dalil tadi, ya kan? Maka kalau seandainya kita ambil dalil yang ketiga, seandainya mengutus rasul itu adalah wajib, maka meninggalkan wajib itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Setiap zaman harus ada nabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus rasul, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus nabi, berarti Allah sudah meninggalkan pekerjaan yang sudah meninggalkan perkara yang wajib. Paham ini? Seandainya hukumnya wajib, Maka dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman sekarang tidak ada nabi. Dan Allah tidak mengutus nabi. Berarti Allah sudah meninggalkan perkara yang wajib. Ente pilih mana? Paham? Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul bagi Allah itu wajib, lalu tetapi Allah meninggalkan sifat wajibnya bagi Allah. Atau mengutus para rasul sifatnya jaiz, tapi sifat wajibnya Allah terselamatkan di fikiran kita. Pilih mana? Mengutus rasul wajib itu sholat, tetapi menjaga sifat wajib Allah itu aslah. Paham? Kita dahulukan perkara yang aslah. Karena ketika kita mengatakan wajib bagi Allah mengutus rasul, maka saat ini ketika tidak ada rasul, maka Allah SWT telah meninggalkan sifat wajibnya. Mudarat kan bagi akidah kan? Maka kita dahulukan yang aslah, mengutus rasul itu adalah jaiz. Sehingga Allah tidak meninggalkan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Faham? Loh, tapi dunia sudah rusak. Tidak wajib bagi Allah untuk mura'ah salat zaman. Tidak wah. Paham ini? Wa ya at-tahsin wa taqbi' al-aqliyan. Ini yang ta'liq ini fi tahki mas'alatil hasan wal qubuh. Jadi konklusinya Allah tidak wajib mengutus rasul. Hukumnya jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Sudah kita sebutkan tadi tiga itu. Seandainya wajib bagi Allah mengutus rasul, tentu tidak Allah kasih karunia kepada manusia. Dua, seandainya wajib bagi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul, tentu Nabi Ibrahim tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala doa Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum. Tiga, seandainya wajib bagi Allah mengutus rasul, maka tentu tidak ada zaman fatrah. Tentu dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ini harus ada nabi. Faham? Ini menunjukkan bahwasannya mengutus rasul bagi Allah itu adalah jaiz. Loh, manusia ini udah rusak zaman sekarang, harus ada rasul. Allah wajib mendatangkan rasul? Enggak wajib. Karena kita harus mendahulukan mura'atul aslah daripada sholat. Faham ini? Sudah dijelaskan tadi al-aslah adalah sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sementara perkara yang sholat ini banyak mudharatnya. Yang tentunya bisa berakibat kepada akidah kita. Faham tum? Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.